membasahi malamku ini. Bukan aku nak bersembunyi dari luru warnamu, hanya ingin sekadar simpati pada siksa ciptaan azali. Menjadi raksi yang kudambang.